apa namanya, langsung meninggalkan orang kafir, langsung meninggalkan wilayahnya, bukan, tapi dengan peperangan terlebih dahulu. Ya, dan yang seperti ini, khuyar al imam baina qasmiha wa waqfiha al muslimin. Ini imam punya dua pilihan, tergantung ijtihadnya. Bisa dibagi, ya, bisa diwakafkan terhadap kaum muslimin. Ya, ini ada dua pilihan, tergantung imamnya. Imamnya punya ijtihadnya ke arah mana. Dan ini kalau diwakafkan terhadap kaum muslimin secara umuman, secara umum, wakafnya adalah muslimin, bukan khusus muqatilin, tapi adalah muslimin wakaf, ya, karena namanya wakaf. Ya, terserah. Ini kembali kepada ijtihadnya imam. Ya. Ya. Mana yang lebih afdol? Ya. Mana yang lebih afdol? Ya. Pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam permasalahan ini. Dia wakafkan. Hanya saja wa yadribu alaiha kharajan, tapi wajib bagi imam untuk menetapkan kharaj. Kharaj itu sebagai seperti ujrah, seperti mirip-mirip seperti apa namanya, uang apa, sebagai ganti tanah tadi. Jadi tanah ini kalau diwakafkan sifatnya itu kan bukan punya siapa-siapa, tapi punya kaum muslimin. Nah, orang yang diamanahkan untuk mengelolanya, ya, yang mengelola tanah itu, terserah mau dibuat apa sama dia. Mau dibuat pertanian, mau dibuat pasar, mau apa, terserah dia mau buat, barangkali mau buat usaha atau macam-macam, terserah. Nah, yang ini itu dikeluarkan sebagai si pengelola yang diamanahkan ini mengeluarkan kharaj. Ya, mengeluarkan kharaj sebab uang sebagai hak kelola tadi. Ya. Ya, sebagai apa namanya? Timbal balik daripada dia diberikan hak mengelola. Ya. Ya. Diberikan hak mengelola. Ya. Ini. Dan yang kharajnya tadi nanti dibagikan, dikembalikan ke Baitul Muslimin, nanti terserah kalau sudah sampai ke Baitul Muslimin itu kembali kepada kemaslahatan, ya. Kembali kepada kemaslahatan mau diapakan uang tersebut. Ya. Ya, sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari, ya, bahwasanya, dan ini mustamirran, ya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melakukan seperti ini. Ya, dia tidak membagikannya kepada para muqatilin, tapi dia wakafkan tanah tersebut. Ya. Sehingga kalau tanah diwakafkan, ya, yang namanya tanah tidak bisa dipindah-pindah. Ya, terus-menerus nanti akan ada kemanfaatannya. Tapi sekarang sudah enggak ada lagi itu yang diwakafkan Umar dan lain sebagainya. Ya. Ya. Ya. Ini dikasih misal oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Misalnya, ya. Misalnya kembali kepada uruf, ya. Kembali kepada uruf setempat itu seberapa penyewaan tanahnya. Misalnya setiap 1000 meter persegi 1000 rial per tahun. Nah, ini kembalinya kemana? Ke uruk sekitarnya. Tanah pasaran untuk disewa. Di situ per tahunnya berapa? Ya. Nah, ini itu nanti kharajnya diserahkan kepada imam, ya. Diserahkan kepada imam. Nanti imam yang membagikannya kepada kaum muslimin, ya. Kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Faqala rahimahullah wal marji'u fil kharaj wal jizya ila ijtihadi imam, ya. Dan yang menentukan kharaj, ya, ini ijtihadnya imam. Jizya belum kita bahas, tapi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala ini sekalian. Walaupun nanti secara detail akan kita bahas jizya pada tempatnya. Ya. Pembahasan kita tentang kharaj, ya. Bukan tentang jizya. Tapi sekalian nggak disebutkan namanya istitrab ini. Jadi penyebutan suatu faedah bukan pada tempatnya. Istitrab. Ya. Marji' fil kharaj wal jizya ila ijtihad imam. Ini semuanya kembali kepada ijtihadnya imam. Ya. Ya, nanti jizya juga nanti akan ada pembahasan secara khusus. Ya. Ya. Di sini ya. Apa namanya? Selama hurufnya, hurufnya tidak berubah, ya. Harga pasaran di situ tidak berubah, maka ya seperti itu, dibiarkan seperti itu. Nanti kalau harganya pasarnya naik atau turun, disesuaikan dengan harga pasarannya, harga pasaran di sekitar wilayah tersebut. Paham ini? Ini maksud dalam kharaj, ya. Kemudian wa man ajaza an imarati ardhihi ujbira ala ijaratiha. Kalau dia tidak mampu, ya, jadi orang yang diberikan mandat, ya, ya, yang diberikan mandat untuk mengelola tanah wakaf tadi, yang hasil rampasan perang tadi, hasil ghanimah tadi, ya. Misalnya 1 hektar atau 10 hektar. Dia yang megang mandat untuk mengelolanya. Terserah dia mau buat apa. Buat pertanian apa pabrik atau apa, itu urusan dia. Yang penting dia keluarkan ya, per tahun sekian miliar misalnya. Kemudian ternyata ta'atal. Ya. Tidak berjalan itu apa namanya pengelolaan tersebut. Maka ujbir ala ijaratiha. Maka dia dipaksa sama imam, mau nggak mau kamu harus sewakan di tempat kepada orang lain, sewakan. Nah hasil penyewaannya tersebut sebagiannya dikeluarkan kharajnya, dikeluarkan kharajnya. Jadi uangnya diserahkan kepada Baitul Mal Muslimin. Ya. Yeah. Kalau itu juga tidak sanggup, awraf iyadihi anha, hak pengelolaan dipindahkan kepada orang lain. Hak pengelolaan dipindahkan kepada orang lain. Ya, hak pengelolaan dipindahkan karena nggak mungkin yang namanya wakaf itu nggak bisa ta'atal. Itu bertentangan dengan muktadal akad, bertentangan dengan muktadal wakaf. Jadi bertentangan dengan konsep wakaf itu sendiri. Yang namanya wakaf itu harus mengalir terus kemaslahatannya buat kaum muslimin. Ya. Nah kalau sekiranya dia tidak sanggup dalam pemasaran ini tidak sanggup untuk menyewakannya pun dia tidak sanggup, itu hak kepengelolaannya dipindahkan kepada orang lain. Ya. Wa yajri fi hal miras, dan hak kepengelolaan ini yajri bihal miras. Apa maksudnya yajri bihal miras? Kepengurusannya, hak kepengelolaannya tadi itu mengalir seperti waris. Jadi kalau si pengelolanya ini meninggal dunia, ya, si pengelolanya yang mendapatkan hak mandat mengelola tanah tersebut meninggal dunia, maka berpindah kepada ahli warisnya. Paham? Terus-menerus seperti itu. Sampai dia tidak sanggup. Ya. Sampai dia tidak sanggup mengelolanya atau tidak sanggup untuk menyewakannya, maka imam berhak untuk memindahkan kepada orang yang dia lihat layak untuk mengelolanya. Sama. Baik. Qala rahimahullah wa ma ukhida min malin musyrik. Ini yang nuskhanya Syekh Fauzan itu langsung wa ma ukhida min malin musyrik min malin musyrik ajziyatin wa kharajin wa usrin. Ya. Tapi yang nuskhanya Syekh Muzaimin wa ma ukhida min mali musyrikin bi ghairi kitab. Ada yang nuskho lain enggak? Hah? Ada nuskho lain enggak ada? Antum nuskho apa itu? Itu apa? Hah? Umar Rizki. Antum? Syekh Utsaimin. Enggak ada yang lain. Baik. Mungkin insya Allah yang lebih tepat yang Syekh Utsaimin itu. Iya. Bi ghairi kitar. Ada keterangan tambahan bi ghairi kitar. Iya. Ini cepat di fotokopi ini. Iya. Ya. Kemarin Ustaz Ayub kasih lihat ya. Iya. Dari internet. Iya. Biar nanti ada pegangan gitu. Baik. Wa ma ukhida min mali musyrikin bi ghairi kitalin ka jizyatin wa kharajin wa usrin. Ya. Apa yang diambil ya dengan ya dari harta orang-orang musyrik. Jadi digoyri kita tanpa peperangan, artinya tanpa baku hantam terlebih dahulu. Ya. Tanpa baku hantam terlebih dahulu. Jadi baru dengar berita kaum muslimin mau ekspansi ke wilayah orang kafir, ya. Mereka sudah meninggalkan kampung halamannya, sudah entah kemana, baru itu baru rencana. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Wa ma ukhida min mali musyrikin bi ghairi kitab. Baru dengar berita kaum muslimin mau ke sana, mereka sudah tinggal kabur, ditinggalkan. Ketika datang kaum muslimin kok sudah kosong semua wilayahnya. Ya. Ini kajizyatin, seperti jizyah. Ya. Wa kharajin. Ya. Wa usrin. Ya. Usr itu sepersepuluh yang diambil oleh pemerintah muslim dari orang kafir yang berdagang di negeri muslim. Ya. Yang berdagang di muslim itu dia mengeluarkan sepersepuluh. Ya. Kalau dia harbi, ya. Jadi orang kafir harbi, artinya apa orang kafir harbi? Itu yang tidak ada perjanjian aman, tidak ada perjanjian aman atau gencatan senjata antara kita dengan negeri dia. Ya. Tapi orang yang seperti ini, walaupun statusnya darul harb, ya, negerinya itu layak untuk diperangi, tapi kalau dia minta status aman, ya, minta suaka kepada salah seorang daripada kaum muslimin, itu dikasih dia, diberi ya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kalau dia berdagang ke negeri kita, nah itu kita berhak ambil 1/10 sebagai ganti daripada jasa suakanya kaum muslimin tadi. Nah, ini. Tapi kalau dia zimmi, kafirnya kafir zimmi, maka dikeluarkan setengah daripada 1/10. Berapa setengah daripada 1/10? Hah? 1/20. Iya. Ini. Wa ma tarakuhu faza'an. Jadi kharaj sudah, jizya nanti akan kita bahas secara khusus. Ya, intinya jizya itu hampir seperti pajak tahunan. Ya. Tapi ini bukan bentuk kezaliman, tapi ini bentuk keadilan. Nanti akan kita bahas secara detail. Bentuk keadilan sebagai bentuk perlindungan kaum muslimin kepada orang-orang kafir zimmi, ya, yang ada di negara kita, di negara muslim. Mereka ikut peraturan Islam, mereka ikut menghormati syiar-syiar Islam, ya, dan membayar tergantung nanti ijtihad imam juga setiap tahun. Nah, ini semuanya termasuk wa ma tarakuhu faza'an, dan apa yang mereka tinggalkan faza'an, ya tadi, yang belum sekiranya kaum muslimin sampai ke wilayah mereka, mereka sudah tinggalkan. Baru mendengar rencana kaum muslimin ekspansi ke wilayah musuh. Yang seperti ini, termasuk ya, ini adalah fake, ya, ini fake. Wa khumsul khumsil ghanimah. 1/5 daripada 1/5 ghanimah. Berarti berapa? 1/25. Ya. Ya kan? 1/5 diambil, ya. Kemudian 4/5 itu buat muqatilin. Nah. Ya. 1/5 dari 1/5 itu kan lillahi walir rasul. Ya. Ya. Walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini disebutkan oleh Malik rahimahullah taala, ya. Enggak pakai matan aslinya. Ya. Ya. Tadi mana? Wa khumsul khumsil ghanimah fa fai'un yusrafu fi masalihil muslimin. Ya. Maka dia fai', ya. Ya. Fai' itu dibagikan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin, ya. Disesuaikan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Macam-macam kemaslahatan kaum muslimin apa saja? Butuh buat masjid, butuh buat madrasah pendidikan Islamiah dibuat, ya. Ini, ya. Ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan ma'afa Allah di surah Al-Hasyr itu ma'afa Allahu 'ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli wadil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil hay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Iya. Wa ma atakumur rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Iya. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Iya. Jadi fake. Ma'afa Allahu ala rasulihi, apa yang Allah SWT anugerahkan berupa harta orang-orang musyrikin tanpa peperangan. Jadi belum apa-apa, mereka sudah lari. Termasuk yang disebutkan oleh Syekh tadi, kharaj, kemudian usur, kemudian jizyah, kemudian super khumusul khumusul ghanimah, karena khususnya lillahi wal rasul itu kan seperlima daripada seperlima. Lillahi wal rasul seperlima. Seperlima dari seperlima. Karena yang seperlima itu sendiri kan dibagi lima. Berarti seperlima dari seperlima. Wa'alamu anna maghanimtum syai'an fa'anna lillahi khumusahu wal rasul ridul qurba wal yatama wal masakin wal musabir. Yang empat daripada seperlima tadi ini sudah jelas ininya. Tapi kalau seperlima dari seperlima itu untuk Allah dan untuk Rasul, apa bentuknya? Untuk Allah dan untuk Rasul, yang benar itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan itu dia seperti fai, seperti fai, seperti fai dia. Mana yang imam melihat maslahatnya besar ke sana, dia kasihkan ke sana, dia arahkan ke sana. Baik, di sini falillahi walil rasul, untuk Allah dan untuk Rasulnya, ini kemaslahatan kaum muslimin. Walidil qurba, untuk korbat Rasulullah SAW. Wal yatama wal masakin ibn sabil, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk ibn sabil. Kaila yakuna duratan bainal aghniya'i minkum. Ini selalu Allah SWT hikmah yang terbesar diantaranya supaya tidak ada pajuah, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Di antaranya lil fuqara, fa'il tadi, lil fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Yang mereka dikeluar, maksudnya muhajirin di sini para sahabat Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah secara khusus yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membela Allah dan Rasulnya. Ulaikum shadiqun, dipuji oleh Allah SWT, mereka orang-orang yang shadiqun, yang mukhlishun. Kemudian yang kedua, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yu'tiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat Ansar yang mereka telah menyiapkan negeri mereka, kampung halaman mereka, menyiapkan keimanan mereka dari semenjak sebelum hijrah, mereka mencintai para sahabat-sahabat muhajirin. Mereka tidak mendapatkan rasa tidak suka, rasa tidak enak di dalam dada-dada mereka. Dan mereka juga tidak membutuhkan balas budi terhadap apa yang telah mereka dapatkan. Wa'tiruna ala musim. Dan mereka lebih mengutamakan para sahabat-sahabatnya walaupun mereka butuh. Ini sahabat Ansor. Pujian Allah kepada sahabat Ansor, muhajirin dan Ansor. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika hum muflihun. Barang siapa yang yuqashuha nafsi, mereka yang diselamatkan oleh Allah SWT dari sifat pelit, mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah SWT, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya barang siapa yang tidak lepas dari sifat pelit, mereka tidak muflih. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika hum muflihun. Nah, yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim. Dikasih kepada orang-orang yang datang berikutnya, datang setelah muhajirin dan datang setelah ansor dari sahabat-sahabat ataupun orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in dan sebagainya. Yaqulun, sifat mereka rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka berdoa kepada Allah SWT, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, muhajirin, ansor, para sahabat yang lainnya, dan ulama-ulama yang setelahnya dari kalangan tabi'in. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah jadikan di hati kami kedengkian atau yang semisalnya daripada penyakit hati kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguh yang kamu lembut lagi maha penyayang. Nah, di sini dikasih dapat jatah sesuai dengan ijtihad imam tadi. Maka dari sini ulama berijtihad, berijtihad ya, sebagai ulama berijtihad bahwasanya orang-orang Syiah tidak berhak mendapatkan pembagian ini karena mereka membenci Muhajirin dan Ansar. Mereka tidak mendoakan kemuliaan bagi mereka. Ya kan? Ini yang Allah sifati alladzina walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walaupun mereka qorobat mengaku-ngaku, walaupun benar apa enggak ngaku mereka kerabatnya Rasulullah SAW atau keluarganya anak keturunannya Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka Syiah tidak mendapatkan jatah seperti ini. Karena yang namanya Syiah yubghiduna ashabar Rasulullah SAW. Mereka membenci, melaknat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Muhajirin dan Ansar. Iya. Ini. Tapi tadi kembali kepada kebijakan imam mana yang dia lihat maslahat. Ya. Kemudian ini lain lagi catat ininya apa namanya nuskhanya beda lagi. Kalau Syekh Fauzan hafizahullah taala itu babnya sudah bab aqdiz dzimma wa ahkamiha. Ya. Kalau Syekh Munzaimin itu fasal fil aman wal hudna. Ya selintas memang ya, Syekh Munzaimin nuskhanya Syekh Munzaimin lebih lengkap daripada nuskhanya Syekh Fauzan Allah alam, makanya kita lihat yang nuskhah yang khusus untuk matan saja. Ya. Baik. Faqala rahimahullah yasihul aman min muslimin aqilin mukhtarin ghairu saqran. Ya. Ya. Walau kinnan au unta bila dhararin fi ashr sinin fa aqalla munjizan wa mu'allaqan min imamin. Li jami'il musyrikin wa min amirin li ahli baldatin ju'ila bi izaim wa min kulli ahadin li qafilatin wa hisnin saghiraini urfan wa yahrumu bihi qatlun wa riqqun wa asrun. Sekarang masuk kepada pembahasan aqdul aman wal hudnah. Ya. Jadi ada dua pembahasan, pembahasan aqdul aman dengan pembahasan aqdul hudnah. Ya. Yang pertama yaitu yang berkaitan tentang aman, risihul aman suaka, ya. Kurang lebih seperti suaka. Ya. Itu bisa dilakukan dari seorang muslim. Ini yang aman dulu, jangan dicampurkan dengan hudnah. Dari seorang muslim, dia memberikan suaka kepada orang kafir. Entah macam-macam urusannya, bisa dia pengin belajar ke negeri Islam misalnya. Atau dia punya bisnis ke negeri Islam. Ya. Atau apa saja. Ya. Atau yang lebih afdal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ahadun minal musyrikiina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ya. Ini kalau sekiranya salah seorang musyrikin minta suaka kepadamu, ya, maka dikasih. Sampai mereka bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini itu lebih afdol lagi. Jadi maksudnya dia pengen belajar agama. Nah, kasih itu segera, kecuali kalau kita lihat gejala-gejala yang tidak beres, mungkin dia sebagai agen dan lain sebagainya, terbukti misalnya, atau dia membawa makar, nah ini lain perkara. Tapi kalau tidak ada apa gejala-gejala ke arah sana, ini kita dianjurkan untuk memberikan perlindungan kepadanya, aman. Jadi seperti ada orang Muslim sebagai yang pemberi suaka, ya. Pemberi suaka. Nah ini ya, boleh, ya. Selama dia berakal, Muslim tersebut berakal, ya, tentu berakal. Ya balik juga tentu, ya, kaitannya bukan orang gila. Ya. Muhtar. Dia bukan terpaksa, ghairu mukrah, itu maksudnya muhtar. Bukan diancam dulu, kamu kalau enggak kasih saya suaka, saya habisin keluargamu atau saya bunuh kamu. Nah, ini tidak bisa. Tapi dia harus muhtar. Iya, orang yang yang tidak terpaksa, apa namanya bahasanya kalau tidak terpaksa, sukarela, ya sukarela, tapi kurang enak rasanya, ikhlas, ridho. Ya, sukarela, ridho, ikhlas, bebas. Ya, gabung-gabungan antara ini semua. Ya, itu muhtar. Muhtar. Ya. Jadi kurang lebih itu. Artinya dia punya kebebasan untuk ngasih suaka atau tidak gitu loh. Ya. Kalau orang yang mukroh, itu kan mau gak mau dia harus kasih suaka. Ya. Jadi, orang yang mukhtar, itu memang dia punya kemampuan untuk ngasih suaka atau tidak. Dia suka ngasih suaka, dia kasih. Dia tidak suka, dia gak ada paksaan baginya. Itu maksudnya mukhtar. Gairah sakran, bukan dalam keadaan mabuk. Ya, ini sebenarnya cukup dengan kalimat akil tadi, orang yang berakal. Nah, orang ini tidak berakal, orang yang mabuk tidak berakal, lagi hilang akalnya. Walau kinnan, walaupun dia budak, subhanallah. Zimmatul muslimin wahidah, kata Rasulullah. Zimmatul muslimin wahidah. Jadi derajatnya kaum muslimin itu satu ketika memberikan aman seperti ini. Jadi bahkan budak sekalipun, budak muslim sekalipun, budak seorang muslim, budak bisa memberikan suaka. Itu menunjukkan bahwasanya al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang budak pun bisa memberikan suaka kepada mungkin jenderalnya orang kafir. Ini sudah lama kita enggak jumpai keadaan seperti ini. Walau kinnan aw unta. Ataupun perempuan. Dia berhak untuk memberikan aman, memberikan suaka kepada orang yang dia sukai dan selama tidak ada makar-makar tertentu kepada kaum muslimin. Ya. Walau kinnan au unta bila dararin. Ya. Bila darar, ya, maksudnya tentu tidak dengan madarat. Ya. Kalau dengan madarat, jangan. Ya. Semuanya kembali kepada kemaslahatan dan menimbang efek-efek kemadaratan juga. Ya. Nah, fi asyru sinin, ya, dalam waktu 10 tahun. Fa'aqal 10 tahun atau kurang. Iya, ini tidak bebas. Bebas lama-lamanya enggak. 10 tahun atau kurang daripada 10 tahun. Munjizan wa mu'allakan. Munjizan itu segera. Artinya mulai sekarang kamu aman. Mulai sekarang kalian aman. Mulai sekarang kalian tidak diperangi. Itu namanya munjizan. Mu'allakan itu dikasih batas waktu, artinya 5 bulan mendatang kamu aman, 5 bulan mendatang kalian aman, itu namanya mu'allakon, ya. Atau habis Ramadan kamu aman, atau menjelang Ramadan kamu aman, itu namanya mu'allakon, ya. Apa itu istilahnya? Pembatasan. Apa? Dengan catatan. Jaminan. Kondisional. Enggak. Jadi tidak sekarang, intinya kayak gitu. Jadi kalau munjizan itu mulai sekarang, detik ini juga, setelah kita akad aman atau akad dahurna, kamu aman atau kamu tidak kita perangi, ini namanya munjizan. Mulai detik ini. Tapi kalau mu'allakon itu insyaallah 1 bulan mendatang, jadi selama ini belum aman, ya. Nah, itu namanya. Jadi atau kalau masuk bulan Ramadan kamu aman, ya. Itu maksudnya mu'allak, ya. Tenggang waktu. Apa? Ya, kurang lebih. Karena kalau tenggang waktu itu masa mulai aman sampai selesainya, itu tenggang waktunya. Ya. Tapi ini masa berlaku amannya itu bukan sekarang, tapi beberapa waktu kemudian. Ya. Ya, ini namanya mu'allak. Min imamin li jami'il musyrikin. Ya. Bisa dari imam, kalau dikatakan imam itu al-amir al-am, pemimpin keseluruhan, ya. Pemimpin negeri keseluruhan. Ya. Ini boleh dia memberikan li jami'il musyrikin, semua musyrikin di negeri ini aman. Ya. Ini perjanjian. Wa min amirin li ahli baldatin ju'ila bi'izaihim. Ya. Dari atau dari amir. Ya. Kalau amir cenderung itu sebagai wakilnya daripada imam tadi, bisa gubernurnya atau apanya lah, ya, orang yang dia percayai, mandu. Ini lebih sedikit daripada tadi, kalau tadi itu sifatnya umum, tapi ini di suatu negeri, ya. Di suatu negeri dia kasih aman, dia kasih hudnah di suatu negeri, ya. Wa min kulli ahadin li kafilatin wa hisnin saghiraini urfan. Dan bahkan boleh, ya, dari satu daripada keumuman kaum muslimin, ya, memberikan perlindungan keamanan kepada satu kafilah, ya. Kafilah itu cenderung bermakna kelompok dagang, ya, yang melakukan perjalanan, ya. Itu apa namanya, ya, ada konvoy, ya, konvoy kurang lebih konvoy dari mana ke mana, bisa dengan kapal laut, bisa dengan kendaraan darat, ya, konvoy bawa barang dagangan, ya, satu suku misalnya, satu 10 mobil, 20 mobil atau 10 kapal, 20 kapal ini berhak dia. Boleh. Wahis atau wahisnin saghiraini atau satu wilayah ya, benteng ya. Jadi biasanya orang-orang zaman dahulu kalau buat desa kampung itu ada batasnya. Nah, sebagian batas itu dibatasi dengan benteng. Yang kecil, ya, kapilah yang kecil atau benteng yang kecil ini boleh dibenarkan. Ya. Dibenarkan. Ya. Kemudian wa yahrumu bihi qatlun. Ya. Warid pun wasrun. Sehingga kalau sudah ada akad seperti ini, ya. Ya. Kalau sudah ada akad seperti ini yahrumu bihi. Setelah kita kasih suaka, ini haram untuk dibunuh. Nah, ini pengkhianatan namanya. Dan Islam jauh dari sifat seperti ini. Warik pun tidak boleh juga diperbudak. Kita jadikan dia budak. Wa asrun tidak boleh juga kita jadikan tawanan. Ya, tidak bisa kita jadikan tawanan. Ya. Ini tadi. Ini selama memang orang ini kalau betul-betul tidak ada madarat. Ya. Kalau berdagang, ya memang berdagang dia. Bukan misi spionase yang dia lakukan. Atau cari-cari kelemahan kaum muslimin. Atau buat makar, ganu godomba di kalangan kaum muslimin. Bukan. Tapi betul-betul pengen belajar, ya belajar betul. Ya. Pengen dagang, betul-betul pengen dagang. Bukan ada maksud-maksud terselubung daripada itu. Kalau ada seperti itu, maka ini keluar dari hukum asal. Kami memberikan keamanan atas kalian karena dengan akad seperti ini. Akad kebaikan bersama, kemaslahatan bersama. Bukan dalam keadaan kalian hendak memadaratkan kaum muslimin. Iya. Ini. Ya. Ini permasalahan aman. Ya, suaka. Iya. Kemudian wal hudna aqdul imam au naibihi ala tarkil qital muddatan ma'lumatan walau talat bi qadril haja. Ya. Ya. Adapun hudna, berikutnya hudna, akad dari imam atau wakilnya atau orang kepercayaannya. Ya. Untuk tidak berperang ya, dalam batasan waktu tertentu, walaupun masanya cukup panjang, lebih daripada 10 tahun. Kalau tadi kan cuma takmin 10 tahun atau kurang. Kalau sekarang batasannya tidak ada batasan, tergantung kebutuhan, tergantung keadaan, tergantung kondisi. Ini hudna dari imam atau orang kepercayaannya. Ini beda dengan yang pertama. Jadi ini antara akad antara imam dengan orang kafir. Ya. Ini seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah itu. Ya. Jadi kalau hudna tidak mungkin, tidak boleh dilakukan kecuali dari imam atau orang kepercayaan imam atau pengganti imam. Ya. Ya, tadi kita sudah sebutkan maksudnya imam itu orang yang memiliki kekuasaan secara mutlak, secara menyeluruh atas kaum muslimin. Ya. Ala tarkil qital muddatan ma'lumah. Jadi buat kesepakatan ya. Untuk tidak berperang dalam batasan waktu tertentu walaupun masanya lebih daripada 10 tahun, walau masanya panjang. Ya. Ini dibenarkan. Ya. Ini dibenarkan. Ya. biqadril haja. Walau qalat walakin biqadril haja. Ya. Ya. Tergantung hajatnya. Memang kondisi-kondisi tertentu ya jangan lagi. Ini kan semuanya kembali kepada kemaslahatan, pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ya. Ya. Ini ada khilaf sebenarnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh lebih daripada 10 tahun. Ya. Dan Syekhul Islam punya pendapat lain lagi. Syekhul Islam katakan, ya juzu aqdul hudna mutlaqan biduni tahdid idza kana fi dzalika maslahah. Ya. Boleh hudna secara mutlak tanpa batasan waktu kalau di situ ada maslahatnya. Ya, kalau di situ ada maslahatnya. Ya. Jadi kalau sekiranya maslahatnya menyetop hudna, ya silakan. Ya. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kalau pendapat yang dibawakan oleh Mu'alif rahimahullah taala, ya harus tetap ada batasan waktunya, walaupun boleh lebih daripada 10 tahun. Ya. Tapi kalau Syekhul Islam tidak membatasi waktu-waktu tertentu. Ya, di sini ada 3 pendapat di kalangan ulama rahimahullah taala. Ya. Ya. Ya, pendapat yang kuat ya, kalau tidak pendapat Mu'alif atau pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Karena pendapat yang batasi 10 tahun, dalilnya pun tidak kuat ya. Berdalil dengan di Sahih Bukhari yang mana Rasulullah SAW membatasi hudna 10 tahun dengan orang-orang Quraisy. Karena ini waqi'atul ain. Ya, waqi'atul ain artinya waqi'atul ain pas kebetulan 10 tahun. Ya, kalau suatu saat 20 tahun misalnya, ya itu kan lemah pendalilannya. Mafhum laqab. Ya. Mafhum laqab tidak ada mafhumnya. Artinya bukan mafhum sifat di situ. Ya. Jadi mafhum laqab 10 tahun. Ya. Sama seperti dalil sebagian ulama yang berdalil bahwasanya safar itu cuma 4 hari. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan Rasulullah SAW dari Madinah sampai ke Mekah. Rasulullah sampai di Mekah itu tanggal 4. Tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8 ke Mina. Ya. Di situ berarti 4 hari. 4, 5, 6, 7, 8, 4 hari dia ke mana? Ke Minanya. Berarti kalau gitu safar maksimal 4 hari. Ini enggak ada, lemah sekali. Ya, lemah sekali. Walaupun ini pendapat jumhur rahimahullah taala ajmain, sehingga pendapat yang benar tidak ada batasan tertentu. Selama itu dikatakan safar, maka dia tetap safar. Iya. Itu namanya sama seperti ini. Rasulullah SAW tidak mengatakan tidak boleh hudna di atas 10 tahun. Enggak ada. Cuman kebetulan memang Rasulullah SAW pada saat itu melihat hajatnya, melihat keperluannya itu untuk hudna 10 tahun. Kalau saat Rasulullah SAW lihat hajatnya lebih daripada 10 tahun, Rasulullah SAW saya akan lakukan. Iya. Paham ini? Ya. Wahia. Ya. Ya. Wahia lazimatun yajuzu aqduha lil maslahah. Haitsu jaza ta'khirul jihad linahwi da'fil da'in bil muslimin. Ya. Yang namanya hudna dari imam tadi. Ya. Ini lazimah. Ya. Artinya tidak boleh dibatalkan tanpa sebab tertentu. Lazimah. Ya yuzu aqduha lil maslahah. Dibolehkan melakukan hudna seperti ini, akad hudna ini tergantung maslahatnya. Haitu jaza, buktinya apa? buktinya boleh mengakhirkan jihad dalam keadaan kaum muslimin itu lemah, atau bahkan dilarang untuk berjihad, diharamkan untuk berjihad dalam keadaan kaum muslimin itu tidak kuat, sebagaimana telah kita bahas pada awal-awal pembahasan fase yang mana kita dilarang untuk berjihad. Alam tara ilal ladzina qilu kuffu aydiakum wa aqimus salata. Nah, ini Allah jelas melarang kepada kaum muslimin untuk berperang. Kalian cukup melakukan ibadah yang lain. Adapun kondisi ini, kalian dilarang untuk berperang. Kuffu aydiakum, tahan diri untuk tidak berperang. Ya. Ini keadaan yang normal, artinya aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Di sini disebutkan faedah oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala, adapun hudnah, ya, antara kaum muslimin dengan antara orang kufar disebutkan tiga keadaan di dalam Al-Qur'an. Ya. Keadaan yang pertama, naqdul ahd minhum. Mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Maka kalau mereka melanggar perjanjian, ya sudah, perjanjiannya hancur. Ya, perjanjiannya tidak berlaku lagi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya, wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatil wa aymatul kufur. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ya. Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum wa hammu bi khajir rasul. Ya, At-Taubah ayat 12-13. Terkala mereka menggugurkan perjanjian yang telah diikat dengan kaum muslimin, ya, dan mereka mencela agama kalian, perangi mereka. Ya. Ini keadaan yang pertama. Ya. Keadaan yang kedua, ya, keadaan hudnah yang kedua antara kaum muslimin dan kufar, dan ini disebutkan juga dalam Al-Quran di surat Taubah. Kalau tadi surat Taubah ayat 12, kalau sekarang surat Taubah ayat ke-7. Ya. Ayyastaqimu lana. Ya. Mereka sportif. Artinya betul-betul memegang perjanjian, betul-betul memegang akad tersebut, menjaga, tidak merusaknya. Maka di sini kita diwajibkan juga untuk tetap sportif, ya, menjaga akad tersebut, tidak berkhianat, tidak berkhianat, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fastaqimu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Selama mereka istiqomah dengan perjanjian tersebut, maka istiqomahlah juga untuk mereka. Mereka istiqomah untuk kalian, kalian harus istiqomah untuk mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, dan ini Allah cintai. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini dianjurkan untuk masalah akad, bahkan dengan orang kafir sekalipun, selama mereka memegang janjinya, pegang janji. Nah, ini kemuliaan Islam. Tidak mentang-mentang orang kafir sembarangan, enggak. Orang kafir, walaupun mereka ini asalnya mereka ini kafir harbi, tapi dalam status tertentu buat akad sehingga mereka menjadi orang-orang yang kita tidak dibenarkan kita untuk memerangi mereka tanpa sebab. Ya. Ya, wajib bagi kita untuk menjaga perjanjian tersebut, untuk tidak mulai merusak perjanjian tersebut. Ya. Nah, keadaan yang ketiga di surah Al-Anfal ayat 58. Ya. Anna khafa minhum naqdul ahd. Ya. Ada kekhawatiran. Ya, bukan sembarangan kekhawatiran, tapi dengan gelagat-gelagat dan gejala-gejala. Ya. Yang seperti ini, kekhawatiran dari kita, kekhawatiran dari kita bahwasanya mereka orang-orang kufar, ada gelagat-gelagat, gejala-gejala, provokasi dan lain sebagainya untuk menggugurkan perjanjian tersebut. Nah, ini boleh. Ya, kita menolak perjanjian tersebut, ya, membatalkan perjanjian tersebut, batal perjanjian, Walaupun kita tidak dibenarkan untuk memerangi terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 58, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fandid ilaihim 'ala sawa." Kalau kalian khawatir dari orang-orang kafir tadi, mereka berkhianat setelah perjanjian, fandid ilaihim, maka batalkan perjanjian 'ala sawa. Ya. Sama-sama saja. Mereka tidak punya ahad, tidak punya hudunah, dan kita pun tidak hudunah. Ini sportif. Ya. Ya. Selama mereka istiqomah, kita istiqomah. Mereka batalkan, kita batalkan. Dan mereka menunjukkan gejala-gejala, kekhawatiran kita yang kuat dengan bukti-bukti. Ya. Mereka tidak menjaga ini, maka batalkan itu. Ya. Jadi, mungkin kita cukupkan sini dulu. Ya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.